Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. قال المؤلف الناظم الإمام ابن أبي العز رحمه الله pada bait yang berikutnya, yang ke-9, setelah beliau menyebutkan tentang kelahiran Nabi alaihissalatu wassalam dan juga penyusuan beliau dengan Halimah, demikian juga peristiwa pembelahan dada, maka berikutnya beliau menjelaskan di sini, qala wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi 'ala al-abwa'i. Wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i. Dan setelah beliau berusia 6 tahun 1 bulan, yani setelah 6 tahun 1 bulan usia beliau, wafatu ummihi 'ala al-abwa'i, ibunya wafat di daerah Abwa, di daerah Abwa yang terletak antara kota Mekkah dan Madinah. Beliau menyebutkan di sini peristiwa wafatnya ibunda Rasul alaihissalatu wassalam itu di saat beliau masih berusia 6 tahun lebih 1 bulan. Dalam riwayat yang lain 6 tahun lebih 3 bulan 10 hari. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa usia beliau saat itu 6 tahun lebih 3 bulan 10 hari. Ada juga yang mengatakan usia beliau waktu itu masih 4 tahun. Ada juga yang mengatakan usia beliau waktu itu masih 4 tahun. Namun semua riwayat ini mursalah, tidak bersandar pada sanad yang sahih yang bisa dijadikan pegangan. Sehingga pendapat yang rajih, wallahu alam, riwayat-riwayat ini adalah riwayat yang mursal. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa dengan banyaknya riwayat yang menyebutkan tentang usia Rasul alaihissalatu wassalam, maka hadis ini menjadi hasan li ghairih. Hasan li ghairih. Juga dijelaskan peristiwa wafat ibunya itu di saat beliau alaihi salatu wassalam bersama ibunya mengunjungi pamannya dari jalur ibu. Ini paman dari jalur apa, kakek. Jadi kakek ya Rasul alaihi salatu wassalam yang bernama Hashim itu menikah dengan ahli Madinah, menikah dengan salah seorang dari Bani Najjar. Nah, saat itu ibunya ingin mengunjungi pamannya tersebut, ingin mengunjungi bibinya ke Madinah untuk menziarahi bibinya. Nah, setelah berangkat sampai ke Madinah dan di saat kepulangannya itulah, ketika sampai di daerah yang bernama Abwa, ibunya meninggal di daerah tersebut. Kemudian bait yang berikutnya, qala rahimahullah wajadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da thamanin mata min ghairi kadhib. Dan kakeknya dari jalur ayah. Wajadduhu lil abi, kakek beliau alaihi salatu wassalam dari jalur ayah. Yang bernama siapa? Abdul Muttalib. Ba'da thamanin mata min ghairi kadhib. Setelah usia beliau beranjak 8 tahun, di saat usia beliau masih 8 tahun, wafat kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Kakeknya wafat min ghairi kadhib, tanpa ada kedustaan. Nah, setelah beliau menyebutkan tentang wafatnya ibunya, maka beliau menyebutkan di sini tentang wafatnya kakeknya. Jadi setelah, jadi Nabi SAW setelah ditinggal oleh ayahnya dan beliau masih dalam janin, masih dalam kandungan ibunya, yang menjadi wali dan yang mengurus, yang menjadi kafil, penanggung jawab urusan Nabi SAW dari kecil, dari bayi, sejak kelahirannya, itu yang bertanggung jawab atas Nabi SAW adalah kakeknya, Abdul Muttalib. Jadi setelah bapaknya meninggal, maka walinya atau menjadi kafil, penanggung jawab, asuhan Nabi SAW di saat lahir sampai besar adalah kakeknya sendiri yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, beliau serius, bersungguh-sungguh dalam mengurus dan menjaga cucunya yang sudah tidak memiliki ayah ini. Maka seorang kakek yang bernama Abdul Muttalib, beliau betul-betul menjaga Nabi SAW dan sampai-sampai dikisahkan bahwa beliau itu lebih mengedepankan dan mengutamakan Nabi SAW dibanding anak-anaknya sendiri daripada putra-putranya sendiri. Sampai-sampai Nabi SAW sering dibawa oleh kakeknya. Dibawa oleh kakeknya duduk di majelis-majelis, di perkumpulan, di majelis-majelis orang-orang tua. Nabi SAW diikut sertakan dalam majelis-majelis tersebut. Sehingga Nabi SAW mendapat posisi yang tinggi di sisi kakeknya. Jadi mendapat posisi yang tinggi di hadapan kakeknya. Itulah Abdul Muttalib. Ba'da thamanin mata min ghairi kadhib. Setelah usia beliau saat itu sudah 8 tahun, maka wafatlah kakak beliau alaihi salatu wassalam. Berarti setelah meninggalnya ibunya 2 tahun, 2 tahun berikutnya setelah wafatnya ibunya, maka 2 tahun berikutnya kakeknya meninggal. Min ghairi kadhib, tanpa ada kedustaan. Maksudnya bahwa ini perkara yang diketahui dengan pasti. Bagaimana kita tahu? Dari kitab-kitab sirah. Jadi kitab-kitab sirah kita dapati para ulama, para imam, mereka menentukan dan menetapkan bahwa usia Nabi SAW saat itu 8 tahun. Qala thumma Abu Talib bin al-Ammu kafal. Kemudian bait yang berikutnya. Kemudian Abu Talib bin al-Ammu kafal khidmatahu thumma ila asy-Syam rahal. Wadhaka ba'da 'am 12 wa kana min amri Bahira mashtahar. Thumma Abu Talib bin al-Ammu kafal. Kemudian setelah ditinggal oleh kakeknya, maka yang menanggung pengasuhan beliau alaihi salatu wassalam, yang menjadi kafil beliau alaihi salatu wassalam adalah pamannya, Lam. Paman maksudnya saudara ayah. Saudara kandung dari ayah Nabi SAW yang bernama Abdullah. Dan paman beliau yang bernama Abu Talib. Khidmatahu thumma ila syami rahal. Dialah yang mengandung dan mengasuh Nabi alaihi salatu wassalam, thumma ila syami rahal, dan beliau Kemudian beliau melakukan perjalanan ke negeri Syam. Ke negeri Syam, yakni ke negeri Rum. Fadzaka ba'da 'am 12. Itu terjadi kepergian beliau. Dan juga 6. Kepergian beliau ke Syam itu terjadi sesudah usia beliau 12 tahun. Wadhaka, yakni kepergian beliau ke Syam itu terjadi setelah usia beliau sudah 12 tahun. Wa kana min amri Bahira mashtahar. Dan di situ pula terjadi, di satu pergian itu pula terjadi peristiwa Rahib Bahira. Rahib Bahira, Bahira yang masyhur, kisah yang masyhur. Kita ulangi. Thumma Abu Talib al-ammu kafal. Kemudian Abu Talib, sang paman, paman Nabi alaihissalam dari jalur ayah, kafal, yang menanggung pengasuhannya. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa dahulu, sebelum kakek Nabi alaihissalam meninggal, di saat menjelang wafat kakeknya, sempat kakeknya itu Abdul Muttalib, yang bernama Abdul Muttalib, memberikan wasiat kepada Abu Talib, anaknya, saudaranya Abdullah, ayah Nabi alaihissalatu wassalam, memberikan wasiat kepada Abu Talib agar mengurus dan menjadi kafil yang bertanggung jawab atas pengasuhan Nabi alaihissalatu wassalam. Dan sejak masa hidup kakeknya, Abu Talib terlihat beliau dekat dengan Nabi dan beliau perhatian dengan urusan Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga Abu Talib melihat bahwa yang terdekat kepada cucunya sendiri adalah anaknya yang bernama Abu Talib. Maka beliau menyerahkan pengasuhannya, mempertanggungjawabkan pengasuhannya itu kepada Abu Talib. Maka Abu Talib melaksanakan tugasnya dan menjalankan wasiat ini. Setelah wafatnya Abdul Muttalib, Abu Talib lah yang menjadi penanggung jawab pengasuhan Nabi alaihissalatu wassalam yang saat itu usia beliau 8 tahun. Maka Abu Talib menjadi walinya. Dan Abu Talib sejak dahulu, sebelum wafatnya kakeknya, sebelum wafatnya Abdul Muttalib, sudah dekat dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Sudah punya kecintaan dan kedekatan dengan Rasul alaihissalatu wassalam. Maka ketika beliau diberi tanggung jawab untuk mengurus Nabi alaihissalatu wassalam yang masih kecil, maka beliau semakin bersungguh-sungguh dan beliau betul-betul menjalankan kewajiban itu dengan sebenarnya. Dan juga dikisahkan banyak kisah-kisah yang sangat menakjubkan, yang menunjukkan cintanya Abu Talib dengan keponakannya ini. Sampai dikisahkan bahwa tidaklah beliau makan kecuali Nabi alaihissalatu wassalam ada di sebelahnya. Dia tidak makan kecuali bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Dan juga tidaklah beliau bisa tidur kecuali Nabi harus ada di sebelahnya. Saking dekatnya dengan Nabi alaihissalatu wassalam, terjadilah peristiwa pepergian ke Syam. Abu Talib, paman beliau alaihissalatu wassalam, beliau biasa melakukan perdagangan ke negeri Syam. Maka saat itu ketika beliau telah menanggung kewajiban mengurus Nabi alaihissalatu wassalam, menjadi pengasuh Nabi, beliau punya tanggungan harus keluar ke negeri Syam untuk berdagang bersama kafilahnya. Maka diajalah Nabi alaihissalatu wassalam, dibawa Nabi alaihissalatu wassalam diikutkan, disertakan dalam bagian tersebut oleh Abu Talib. Oleh Abu Talib. Wadaka ba'da 'am 12. Jadi peristiwa pergian ke Syam itu terjadi setelah usia Nabi 12 tahun. Usia beliau 12 tahun. Jadi karena kecintaan Abu Talib dan sayangnya beliau kepada Nabi, beliau tidak tega meninggalkan Nabi sendiri di Makkah. Di usianya yang masih belum dewasa, Abu Talib tidak tega membiarkan Nabi SAW sendirian di Makkah. Maka Abu Talib mengajaknya, membawanya ikut pergi dalam pergian perdagangan ke negeri Syam bersama tokoh-tokoh Quraisy. Bersama tokoh-tokoh Quraisy. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas. Dari hadis Abbas. Dahulu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi AS, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna ammaka qad kana yahutuk." Wahai Rasulullah, sesungguhnya pamanmu dahulu, Abdul Muttalib, Abu Talib, sesungguhnya pamanmu dahulu, qad kana yahutuk, dahulu itu banyak berjasa kepadamu, menjagamu, mengurusimu, membelamu, wa yansuraka, dan dahulu dialah yang selalu menolongmu, membelamu. Fahal nafa'atahu bisyai'in, apakah engkau memberikan manfaat untuknya sekarang? Apa yang sudah kamu berikan, engkau berikan manfaat untuknya ya Rasulullah? Qala na'am, aku telah memberikan manfaat kepadanya. Apa manfaat yang diberikan Nabi kepada Abu Talib? Dijelaskan Rasul alaihissalam, "Nam huwa fi dhahdahin finan nar. Walaula ana lakana fi ddarkil asfali minan nar." Iya, aku sudah memberikan manfaat untuk Abu Talib. Apa bentuk manfaatnya? Yaitu dengan sebab syafaat Nabi alaihissalam, karena Nabi alaihissalam, Abu Talib itu Allah letakkan di bagian atas api neraka. Si paling ringan azabnya itu Abu Talib, karena syafaat dan karena sebab Nabi alaihissalam. Karena syafaat Nabi alaihissalam, maka Allah azab Abu Talib di tempat azab yang paling ringan, yaitu di bagian atas api an-nar. Walaula ana, kalau bukan karena aku, lakana fid darkil asfali minan nar, pasti dia berada di pangkal api an-nar. Garis ini menunjukkan bahwa Abu Talib itu memang dahulu itu punya jasa yang besar terhadap Nabi alaihissalam. Sampai-sampai Al-Abbas tadi mengatakan, dahulu Abu Talib itu sudah banyak berjasa kepada engkau dan membelamu, sangat mencintaimu, mengurusimu. Ya Rasulullah, maka apa yang telah engkau berikan manfaat untuknya? Maka Rasul mengatakan, aku sudah memberikan manfaat untuknya, yaitu dengan memberikan syafaat, diringankannya adab dia di hari kiamat. Dan syafaat untuk orang kafir itu khusus pada Nabi SAW dan tidak ada yang lainnya. Jadi asalnya orang kafir itu tidak mendapat syafaat dan tidak berhak mendapat syafaat sama sekali. Walaupun keluarganya sendiri, mereka bukanlah orang yang pantas, dan Allah tidak ridha dengan orang-orang kafir, dan Allah tidak akan mengabulkan syafaat untuk orang kafir. Dikecualikan Nabi SAW, paman beliau yang bernama Abu Talib, itu disyafaati oleh Rasul alaihissalatu wassalam, dan itu khusus kepada Rasul alaihissalatu wassalam, khusus pada paman beliau juga, yaitu syafaatnya pun bukan dikeluarkan dari an-nar, tapi diletakkan di bagian atas api an-nar, dan ini khusus dikecualikan hanya kepada beliau. Dan asalnya syafaat itu tidak berlaku bagi orang kafir. Tidak berlaku bagi orang kafir. Maka Abu Talib ini mati di atas kekufuran. Mati di atas agama nenek moyangnya. Padahal Rasul SAW itu sangat menginginkan, sangat berharap. Sudah sering kali Rasul menasihati Abu Talib untuk berpegang dengan agama Islam yang dibawa. Dan sampai menjelang wafatnya Abu Talib, terjadilah peristiwa. Rasul alaihissalam beliau datang mengajak beliau untuk mengucapkan kalimat syahadat Di sisi lain ada Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal yang mengingatkan Abu Thalib untuk tetap berada di atas kekufuran, di atas agama nenek moyang, yang menunjukkan bahwa Rasul itu betul-betul punya semangat yang besar agar pamannya itu bisa masuk Islam sebelum wafatnya. Namun takdir Allah berlaku bahwa Abu Thalib itu mati di atas kekufuran. Dan ini antara hikmah yang dijelaskan para ulama bahwa Abu Thalib mati di atas kekufuran. Dan kenapa Abu Thalib kafir? Di antara hikmahnya, dengan kekufuran yang ada pada Abu Thalib itu, Nabi SAW terjaga. Nabi SAW terlindungi di awal-awal Islam itu datang, di awal-awal Rasul mengemban syariat Islam ini dan berdakwah. Banyak ujian, banyak gangguan yang digencarkan oleh orang Quraisy, orang-orang musyrikin yang tidak terima dengan dakwah Nabi SAW. Tetapi mereka tidak bisa mengganggu dan mengganggu Rasul. Mereka terhalang untuk mengganggu Rasul disebabkan kehormatan mereka kepada Abu Thalib. Kenapa mereka hormat kepada Abu Thalib? Dikarenakan Abu Thalib punya sesuatu yang sama dengan mereka, yaitu agamanya. Punya kesamaan agama dengan mereka. Abu Thalib beragama sebagaimana orang Quraisy, agama nenek moyang mereka, di atas kesyirikan. Namun beliau tetap menjaga Nabi SAW dan tidak ridha ada seorang pun yang mengganggu Nabi SAW, yang mengganggu dakwah beliau. Sehingga dengan itulah Nabi SAW di awal kali berdakwah, di awal kali membawa agama Islam, beliau tetap terjaga, tidak ada yang bisa macam-macam dengan Nabi. Kenapa? Karena ada Abu Thalib. Kalau seandainya Abu Thalib masuk Islam, wallah alam, mungkin Nabi SAW tidak ada yang menjaga beliau sebagaimana penjagaan Abu Thalib yang mati di atas kekufuran ini. Jadi orang kafir itu mereka segan kepada Abu Thalib dan menghormati Abu Thalib, sehingga mereka tidak berani mengganggu Rasul SAW. Sehingga orang musyrikun tidak berani mengganggu karena menghormati Abu Thalib. Wadaka ba'da 'ami 12, dan usia beliau saat itu 12 tahun. Thumma ila Syami rahal wadaka ba'da 'ami 12. Naam. Jadi peristiwa pepergian, perjalanan beliau ke negeri Syam itu perjalanan yang pertama yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam, ke negeri Rum. Peristiwa itu terjadi setelah usia beliau 12 tahun. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain 9 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun. Namun riwayat-riwayat ini semuanya tidak ada yang sahih. Sehingga yang rajih bahwa tidak ada batasan umur Nabi SAW. Tidak ada riwayat yang sahih yang membatasi umur beliau waktu itu adalah 12 tahun. Intinya masih kecil. Intinya beliau masih belum dewasa, masih kecil. Maka beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Fakana min amri bahira mashtahar. Dan di saat perjalanan ke negeri Syam itu terjadi peristiwa rahib bahira yang dikenal, yang masyhur, yakni kisah pertemuan Nabi SAW dalam safar tersebut dengan rahib. Rahib itu ahli ibadah dari kalangan ahlul kitab yang masih berpegang dengan agama, dengan agamanya. Kisah yang masyhur yang dinukil oleh para penulis sejarah kisah ini. Dan kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Jami' As-Sahih, dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya, dan juga Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Dari hadith Abi Musa Al-Ash'ari, radhiyallahu anhu, kisah yang panjang, kesimpulan kisah itu bahwa Abu Thalib membawa Nabi SAW untuk pergian ke negeri Syam bersama tokoh-tokoh pemuka, orang-orang Quraisy. Di tengah perjalanan, mereka singgah ke suatu tempat. Mereka singgah beristirahat di suatu tempat, yang mana di situ terdapat rahib. Terdapat rahib yang dia berada di tempat ibadahnya. Jadi rahib ini punya tempat ibadah, punya saumah. Saumah itu tempat ibadah rahib. Jadi biasa orang yang pergian jika singgah di daerah itu, jika lewat daerah itu, mereka singgah istirahat sebentar di daerah tersebut. Yang mana daerah tersebut terdapat rahib. Terdapat tempat ibadahnya rahib. Dan biasanya jika ada kafilah-kafilah, rombongan-rombongan yang singgah, rahib ini tidak keluar dari tempat ibadahnya, tetap beribadah di dalam tempat ibadahnya tersebut. Namun kali ini rahib tersebut keluar. Kali ini rahib itu keluar dan memperhatikan rombongan yang sedang menuju ke tempat itu. Rahib itu mengamati mereka dan memperhatikan mereka. Setelah sampai rombongan tersebut dan meletakkan barang-barangnya, mengikat hewan tunggangannya, ketika mereka telah sampai bersinggah, tiba-tiba rahib ini mendatangi mereka dan masuk ke tengah-tengah rombongan mereka, mencari sesuatu. Ternyata yang dicari adalah Nabi SAW, yang dicari ternyata adalah anak kecil, yang saat itu Rasul masih kecil. Maka ketika mendapati anak kecil ini, yang Nabi SAW yang masih kecil, maka rahib itu memegang tangannya dan dia mengatakan kepada orang-orang yang di sekitarnya, kepada kaum, kepada rombongan itu, dia mengatakan, "Hadza sayyidul alamin. Ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin." Anak ini akan menjadi pemimpin alam ini. Akan menjadi pemimpin di kemudian hari. Allah mengutus dia sebagai bentuk rahmat untuk alam semesta ini. Maka ketika orang mendengar ucapan rahib ini, mereka menjawab, "Ma ilmuka bihadza?" Apa yang membuatmu tahu bahwa orang tersebut seperti apa yang kamu ucapkan? Apa yang membuatmu tahu tentang itu? Maka rahib tersebut menjawab, "Innakum hina asraftum minal Aqabah." Sesungguhnya kalian tadi ketika bergerak dari Aqabah, "Lam yabqa syajarun wala hajar illa kharra sajidan." Tidak tersisa satupun dari pepohonan dan bebatuan kecuali mereka itu sujud kepada kalian, kepada rombongan kalian. Mereka sujud kepada rombongan yang sedang datang ini. "Wala yasjuduna illa linabi." Dan mereka, pohon dan batu itu, tidaklah sujud kecuali kepada seorang nabi. "Fa inni la'arifuhu bi khatamin nubuwah." Dan kata rahib ini, "Dan aku sungguhnya betul-betul tahu anak ini dari tanda cincin kenabian, yang penjolan yang ada dalam punuk beliau alaihissalatu wassalam, yang terdapat pada punggung beliau alaihissalatu wassalam. Dan aku mengenal anak ini dari tanda kenabian di belakangnya ini." Kemudian setelah mengatakan itu, si rahib ini kembali ke tempat peribadahannya, dan dia kembali ke rumahnya, dan dia membuat makanan untuk menjamu rombongan yang baru datang ini. Maka rahib itu membuat makanan. Ketika itu dia datang membawa makanannya dan memanggil Nabi SAW. Ada juga mengatakan bahwa Nabi saat itu sedang membuang hajat. Kemudian ketika Rasul dari arah tempat pembuangan hajatnya, beliau mendekati tempat mereka berkumpul, tiba-tiba nampak di atas kepala Rasul itu ada naungan awan. Jadi cuaca panas, Rasul tidak kepanasan. Jadi awan ini dikisahkan bahwa awan tersebut terus menaungi Rasul alaihissalatu wassalam. Jadi sejak dari buang hajah, ketika beliau menuju kembali ke tempatnya, ada awan yang terus berada di atas kepala Nabi SAW yang melindungi beliau dari teriknya matahari. Maka rahib ketika melihat peristiwa itu, rahib itu mengatakan, "Unduru alaihi ghamamah." Lihat, anak itu di atasnya ada awan yang menaunginya. Terus awan tersebut bergerak bersama Nabi Alaihissalam dan Nabi menuju ke pohon yang mana di situ sudah berkumpul rombongan tersebut berkumpul di bawah pohon itu. Dan bayangan pohon itu condong kepada orang-orang yang sedang berkumpul. Jadi orang-orang itu sudah berkumpul di bawah pohon dan yang menggunakan bayangan pohon. Berteduh di bawah bayangan pohon. Nah, Rasul alaihissalam ketika datang dan duduk di bawah pohon itu, tiba-tiba bayangan pohon itu ke arah beliau, berpindah menaungi Nabi alaihissalam. Sesuatu yang sangat menakjubkan. Ketika terjadi peristiwa itu, maka rahib kembali mengatakan, lihatlah, bayangan pohon menuju ke arahnya. Bayangan pohon sekarang berada di atas Nabi alaihissalam dan menaungi Nabi alaihissalam, menaungi anak ini. Maka rahib itu dia mengatakan dengan tegas, unashidukumullah alla tadhhabu bihi ilar rum. Saya sumpah atas nama Allah, jangan kalian bawa anak ini ke negeri Syam. Jangan kalian bawa anak ini ke negeri Rum. Fa innar ruma in ra'awhu 'arafuhu bi sifatihi faqataluhu. Seandainya orang-orang Rum itu mereka tahu anak ini dengan ciri-cirinya bahwa dia nabi, pasti mereka akan membunuhnya. Pasti mereka akan membunuh anak ini. Kenapa mereka tahu dengan sifatnya? Karena sifat-sifat Nabi alaihissalatu wassalam itu sudah disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil secara rinci. Kapan keluarnya, di tempat mana keluar seorang nabi ini, dan ciri-cirinya apa, itu sudah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Sehingga rakyat ini tahu sifat nabi dan kapan keluarnya. Sehingga dia mengatakan, jangan berangkat, jangan ajak dia ke sana. Nanti kalau mereka tahu, ahlul kitab tahu bahwa ini sifatnya sifat-sifat nabi yang mereka dapat di dalam kitab mereka, akan dibunuh. Mereka tidak ridha dengan nabi selain nabi mereka. Maka di saat seperti itu, di saat lagi berbincang-bincang dengan mereka, di saat rahib sedang mengatakan hal yang demikian kepada mereka, tiba-tiba ada 7 orang yang datang. Tiba-tiba ada 7 orang datang dari negeri Rum, dari negeri Syam. Ahlul kitab. Maka langsung si siapa rahib ini dia menghadap mereka dan menghalang mereka. Dan mengatakan, "Ma ja'a bikum?" Ada apa kalian? Apa yang membuat kalian datang kemari? Maka 7 orang dari ahlul kitab dari negeri Rum itu mengatakan, menjawab, ji'na li'anna hadan nabi kharijun fi hadha syahr. Kami datang ke sini untuk mencari seorang nabi. Karena dikabarkan kepada kami bahwa di hari-hari ini bahwa nabi itu akan keluar. Nabi itu akan keluar. Maka kami keluar ke sini untuk mencari apakah betul ada seorang nabi yang sedang keluar. Maka rahib dia berusaha dengan semampunya berupaya untuk mengalihkan. Jangan sampai mereka mendapati Rasul alaihi mendapati anak ini. Jangan sampai mereka mendapati anak ini Nabi alaihi salatu wassalam. Maka berusaha rahib tersebut mengalihkan supaya mereka berpaling dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan jawaban rahib itu akhirnya mereka berpaling dan tidak jadi untuk mencari di situ. Akhirnya mereka berpaling. Maka setelah itu si rahib kembali kepada rombongan tadi dan mengatakan, ayyukum waliyuh, siapa di antara kalian yang menjadi walinya? Siapa pengasuhnya? Maka Abu Talib mengatakan, ana waliyuh, aku sebagai walinya. Maka kembali, si rahib ini dia kembali bersumpah atas nama Allah, supaya membawanya pulang dan jangan dibawa untuk pergi ke negeri Rum. Terus dia bersumpah dan bersumpah atas nama Allah, supaya tidak dibawa ke negeri Syam karena khawatir kekhawatiran rahib terhadap anak ini. Maka akhirnya Abu Talib pun menuruti keinginan rahib dan mengabulkan permintaannya. Maka Abu Talib mengutus Abu Bakar yang saat itu ada di bersama rombongan Abu Bakar. Maka Abu Talib mengutus Abu Bakar As-Siddiq atau Abu Talib menyuruh kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyuruh Bilal bekas budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar untuk mendampingi kepulangan Rasul alaihi salatu wassalam ke Makkah, untuk mendampingi kepulangan beliau ke Makkah. Maka berangkatlah Bilal dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dan si rahib tadi memberikan beberapa sedikit bekal dari makanan dan minyak. Inilah kisah peristiwa pertemuan Nabi alaihi salatu wassalam dengan rahib. Dan kisah ini tadi diriwayatkan oleh At-Tabrani, At-Tirmidzi, dan juga Al-Hakim. Namun hadis ini terdapat khilaf di antara para ulama dengan perselisihan yang sangat kuat. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Ada yang mengatakan itu mungkar, ada yang mengatakan itu hadis yang sangat lemah. Hadis yang mungkar, maknanya juga terdapat kemungkaran. Seperti siapa? Al-Imam Adz-Dzahabi. Nah, di sana ada banyak yang mensahihkan, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun Al-Adz-Dzahabi rahimahullah, Al-Imam Adz-Dzahabi, seorang imam yang Al-Jarh wa Ta'dil, beliau mengatakan bahwa hadis ini mungkar. Dan bahkan beliau mengatakan dalam hadis, dalam Mustadrak Al-Hakim, "Adzunnuhu mawdu'an wa ba'dahu batil." Aku meyakininya bahwa itu adalah hadis yang palsu, dan sebagiannya itu batil. Sebagiannya itu batil, makna dari hadis ini batil. Dan juga dalam Sirah An-Nabawiyah, Al-Dzahabi mengatakan, "Hadza haditsun munkarun jiddan." Hadis ini adalah hadis yang mungkar sekali. Kemudian beliau setelah mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang mungkar, beliau mengkritik sisi-sisi kemungkaran dan kebatilan dalam hadis ini. Di antara kebatilan dan kemungkaran yang terdapat pada hadis ini, antara lain yang pertama, kata beliau, kata Al-Dzahabi, "Di mana Abu Bakar dahulu? Aina kana Abu Bakrin?" Disebutkan di hadis itu bahwa Abu Bakar ikut rombongan, dan Abu Bakar mengutus Bilal untuk mendampingi Rasul pulang ke Makkah. Maka kata Dzahabi, di mana Abu Bakar dahulu? Padahal Abu Bakar itu usianya, usia Abu Bakar As-Siddiq itu lebih muda dari Rasul 2 tahun. Lebih muda dari Rasul 2 tahun. Bagaimana mungkin Abu Bakar ikut rombongan padahal Abu Bakar itu masih lebih muda dari Rasul alaihi salatu wassalam, usianya 2 tahun. Atau lebih muda 2 tahun dari Rasul alaihi salatu wassalam, 2 tahun setengah. Dan juga di mana dahulu Bilal? Di mana Bilal dahulu? Padahal Abu Bakar itu belum pernah merdekakan Bilal kecuali setelah diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi Bilal itu dimerdekakan oleh Abu Bakar kapan? Setelah Rasul diangkat menjadi setelah Nabi Muhammad itu diangkat menjadi seorang rasul. Di saat terjadi gangguan-gangguan terhadap kaum muslimin, nah di saat itulah Abu Bakar membebaskan Bilal. Ini terdapat kemungkaran, bagaimana mungkin dikisahkan Bilal di situ ada, padahal Bilal itu masih mungkin di saat itu masih belum lahir. Bilal itu masih belum lahir, belum ada di saat itu. Dan juga di antara kemungkaran yang disebutkan Az-Zahabi rahimahullah, jadi awan tadi, Al-Ghamamah. Jadi katanya tadi awan itu terus menaungi Rasul alaihi salatu wassalam dimanapun beliau pergi. Maka digambarkan di situ, jadi Rasul mendatangi ke tempat rombongan yang di bawah pohon, tiba-tiba bayangan pohon itu condong ke arah ke beliau. Tiba-tiba condong bayangan itu ke arah beliau. Ini kemungkarannya apa? Bagaimana mungkin bayangan pohon itu bisa condong ke arah Nabi alaihi salatu wassalam? Bagaimana tidak tergambar, tidak mungkin tergambar. Kenapa tidak mungkin tergambar? Karena awan itu selalu di atas Nabi. Jadi bayangan awan itu lebih besar daripada bayangan pohon. Bayangan awan itu lebih besar daripada bayangan pohon. Dan Nabi selalu dinaungi oleh awan ini. Ketika sudah sampai di bawah pohon, awan itu masih berada di atasnya. Tidak mungkin ada. Bagaimana gambarannya? Bisa kita gambarkan bayangan pohon yang lebih kecil dari bayangan awan itu tiba-tiba mengarah kepada Nabi? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin tergambar. Ini tidak mungkin tergambar. Dan juga di antara keanehan dari hadis ini, yaitu Abu Musa, perawi hadis ini adalah Abu Musa al-Asy'ari. Perawi hadis ini adalah Abu Musa yang mengkisahkan peristiwa tersebut adalah Abu Musa. Dan Abu Musa al-Asy'ari, beliau belum bertemu Rasulullah SAW kecuali setelah peristiwa Khaybar. Kecuali setelah peperangan Khaybar, Abu Musa itu berjumpa dengan Nabi itu. Pertama kali perjumpaan Abu Musa dengan Nabi SAW itu setelah peperangan Khaybar, yaitu di tahun ke-7 setelah Hijriah. Setelah hijrahnya Nabi SAW. Maka banyak kemungkaran-kemungkaran yang aneh dalam hadis ini. Abu Musa perawinya, sedangkan Abu Musa tidak menyaksikan. Abu Musa itu baru bertemu Rasul ketika setelah peristiwa Khaybar. Dan juga di antara keanehan dan kebatilan dalam hadis ini, yaitu disebutkan di situ bahwa pohon dan batu-batuan itu sujud kepada Nabi. Wala yasjuduna illa linabi. Mereka tidak sujud kecuali pada Nabi. Ini tidak mungkin. Karena agama Rasul alaihi salatu wasallam dan seluruh agama yang dibawa oleh Rasul yang Allah utus, tidak pernah mereka mengajarkan untuk sujud kepada seorang selain Allah. Sujud kepada selain Allah. Dan justru Nabi itu diutus untuk memerangi kesyirikan, bagaimana mungkin? Ini bisa diikrarkan dan dibenarkan, sedangkan Allah Azza wa Jal mengutus Rasul itu untuk menyatukan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Maka bagaimana mungkin pohon-pohon itu dibolehkan mereka sujud kepada Nabi? Ini tidak pantas, tidak pantas. Bahkan mereka, pohon-pohon dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, semua itu mentauhidkan Allah. Semua itu sujud kepada Allah. Makanya termasuk keanehan yang ada dalam hadis ini. Sehingga, sebagaimana yang diputuskan, yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, anna hadza haditsun munkar. Bahwa hadis ini adalah hadis munkar yang sangat munkar. Dan juga diantara keanehan dari hadis ini, bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat besar. Lalu mengapa orang Quraisy tidak pernah menukil peristiwa ini? Seandainya ini peristiwa yang besar, keanehan yang terjadi ini peristiwa yang sangat besar, maka kenapa orang-orang Quraisy tidak pernah menukil kecuali dari hadis ini? Kalau seandainya itu benar, maka tentu di sana orang-orang Quraisy sudah banyak menukil tentang keajaiban-keajaiban yang menimpa Nabi SAW dalam safar ini. Dan tidak ada dalam satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa mereka mengisahkan ini. Dan juga, kenapa hal ini tidak memberikan pengaruh terhadap Abu Talib? Terhadap Abu Talib. Abu Talib yang menyaksikan, kenapa tidak memberikan pengaruh? Dan juga Nabi SAW, beliau sangat semangat untuk memasukkan Abu Talib kepada agama Islam. Tapi kenapa tidak pernah diriwayatkan bahwa Nabi itu mengingatkan Abu Talib tentang peristiwa yang besar ini? Maka ini juga termasuk keanehan yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Maka yang zahir bahwa hadis ini adalah hadis yang munkar dan hadis yang tidak sah. Walaupun itu hadis yang masyhur, namun terdapat kemungkaran-kemungkaran yang sangat banyak di dalamnya. Sehingga peristiwa ini tidaklah sahih. Dan juga terkait nama rahib tadi, ada yang mengatakan Bahira dan juga ada yang mengatakan yang lain. Namun hakikatnya tidak ada wujudnya rahib tersebut, tidak ada wujudnya dan tidak ada sahih dari kisah ini. Tapi inilah pembahasan yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Lahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.